الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Telah kita lihat di pertemuan yang lalu tentang pengertian an-nahi. Apa pengertian yang terakhir? Nah, itu suatu perkataan yang terkandung di dalamnya permintaan untuk menahan dari melakukan suatu perbuatan yang datangnya dari yang kedudukannya lebih tinggi. Baik, masih ada kelanjutannya? Nah, dengan singgoh yang khusus, karena nahi ini singgohnya khusus, berbeda dengan amar. Amar ada berapa singgoh kemarin? Aba Subhana, masih ingat? Yang jelas, yang pertama fi'il amar, kedua isim fi'il amar, masih sisa dua. Abang menjahit fi'il mudhari' yang sebelumnya atau yang bergabung dengan lamul amr. Yang keempat, yang keempat apa? Arif. Nah, masdar na'iban fi'il amr, masdar yang mengganti fi'il amr. Tayyib, ada empat. Namun untuk nahi itu hanya satu sifat yang khusus, yaitu apa? Fi'il mudhari' yang sebelumnya la nahiya, la yang memiliki makna larangan. Baik, apakah isyarat juga termasuk dalam nahi saatnya seorang mengatakan atau menempelkan jari di mulutnya? Apakah ini juga larangan? Orang semuanya paham ini namanya larangan untuk berbicara. Tidak termasuk larangan menurut istilah usuliyin. Baik, yang dipilih oleh Al-Alam Ibn Utsaimin rahimahullah. Walaupun dalam masalah ini terjadi khilaf di kalangan mereka. Nah, karena kita lewati, selama suatu hal itu memiliki faedah pelarangan, maka bisa dikatakan nahi. Sebagaimana pula suatu hal, baik itu isyarat maupun perkataan, apabila memiliki faedah perintah, maka dikatakan perintah. Dulu Rasulullah SAW ketika sholat dalam keadaan duduk, kemudian para sahabat sholat dalam keadaan berdiri, beliau isyaratkan dengan tangan di waktu sholat, isyarat dengan tangan untuk duduk, ya. Maka para sahabat paham, dan ini wajib bagi mereka untuk duduk, maka mereka pun duduk. Nah, ini isyarat yang memiliki makna amr. Cuman karena ilmu usul ikhwani fillah mempelajari apa? Dalil. Mempelajari dalil, yang dalil isinya adalah qaul wal fi'l. Maka mereka membawa al-amr dan nahi kepada qaulun, itu suatu perkataan yang terkandung di dalamnya permintaan. Kalau amar permintaan untuk melakukan suatu pekerjaan, kalau nahi permintaan untuk menahan diri dari melakukan suatu pekerjaan. Nah, kemudian bagaimana dengan fi'il-fi'il yang datang dengan bentuk amr ikhwanifillah tapi memiliki makna larangan? Misalnya apa? Kuffa alaikah, kuffa, tahan dirimu dari, ya. Atau uskut, diam, Ini kan larangan dari berbicara. Apakah hal ini juga masuk dalam kategori nahi, dalam kategori larangan? Apa Muhammad? Masuk. Seorang mengatakan uskup, berarti ini dilarang atau diperintahkan? Tayyib. Karena nahi itu sehingga khusus harus fi'il madhi sebelumnya la nahiyah. Maka uskot itu tidak masuk. Uskot itu masuknya dalam perintah, karena datang dalam bentuk fi'il amr. Ya uskot yaitu perintah untuk dia. Kalau mau melarang bagaimana jadinya mendatangkannya Pak Subhanah? Ingin ya menyuruh diam tapi dalam bentuk larangan. Kalau uskot ini perintah, ini kan perintah untuk diam, tidak masuk dalam kategori an-nahi. Sekarang kalau ingin mendatangkan dalam bentuk larangan bagaimana? Nah, la tatakallam, jangan bicara. Ini larangan, paham? Ya, karena sekarang kita mau mempelajari adillah. Jadi dibedakan. Kalau untuk nahi itu khusus sighahnya yaitu la nahiyah setelahnya fi'il mudhari' yang dijazmkan dengan la nahiyah tersebut. Nah, adapun fi'il-fi'il yang memiliki makna larangan yang datang dalam bentuk fi'il amr ya, tidak masuk kategori nahi tapi masuk dalam kategori amr. Walaupun secara makna ini larangan ikhwanifillah, tapi secara lafaz dia itu amr. Maka dalam ilmu usulul fiqh dimasukkan dalam bab amr. Nah, kita lanjutkan. Qala rahimahullah. Wa qad yustafadu talabul kaffi bi ghairi sighatin nahi. Dan terkadang diambil faedah permintaan untuk menahan diri dari melakukan suatu pekerjaan dengan selain sighah nahi, dengan selain sighah larangan. Yang kita katakan sighah nahi itu cuma ada berapa? Ada satu tok. Berarti terkadang di sana ada kata-kata qulillah atau bentuk konteks dalam suatu kalimat yang diambil faedah untuk menahan diri dari suatu pekerjaan atau faedah pelarangan tapi tidak dalam bentuk nahi, dalam bentuk fi'il mudhari' sebelumnya la nahiyah. Misal contohnya apa yang memiliki faedah talabul kafi ini? Misal an yusofal fi'lu bitahrim awil hadri awil qubhi aw yudammu fa'ilu aw yuratabu ala fi'lihi iqabun aw nahmu dhalik. Contohnya misalnya fi'il itu disifati dengan haram. Tayyib, suatu fi'il, suatu perbuatan disifati dengan keharaman, ini menunjukkan apa? Permintaan agar menahan diri dari perbuatan tersebut, walaupun datang tidak dalam bentuk la nahiyah yang setelahnya fi'il mudhari', tapi memiliki faedah harus menahan diri dari melakukan pekerjaan yang diharamkan. Baik, contohnya misalnya qulillah firman Allah Subhanahu wa taala harimat 'alaikumul maitah. Diharamkan atas kalian bangkai. Berarti diambil faedah di sini menahan diri dari memakan bangkai karena diharamkan. Harimat 'alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Maksudnya tidak boleh kalian menikahi ibu-ibu kalian. Nah, ini contoh yang disifati dengan tahrim, keharaman. Atau al-hadri, ya, al-hadab al-fanifilah yang al-mana'. Misalnya seorang mengatakan hadza mahdzur, ini adalah perkara yang dilarang, maka ini menunjukkan apa? Nahi secara tidak langsung, meminta agar menahan diri dari perkara yang dilarang tadi. Al-qabah atau al-qabah menunjukkan bahwasannya ini suatu perkara yang buruk. Ini adalah perkara yang qabih. Maksudnya apa? Ya larangan. Ketika ditanya misalnya seorang mufti, ditanya, bagaimana anjuran engkau terhadap perkara demikian-demikian, atau hukum perkara demikian-demikian, dia mengatakan hadza qabih, ini adalah perkara yang buruk. Maksudnya apa? Dipahami dan diambil faedah darinya agar meninggalkan. Au yudzarru fa'iluh, atau dicela orang yang melakukannya. Ini jelas yang melakukan dicela, ini terkandung di dalamnya makna pelarangan. Atau bagi orang yang melakukannya akan mendapatkan dosa, mendapatkan hukuman. Maka ini juga pelarangan qanifilah atau yang semisal dengannya. Ini semua qanifilah masuk dalam pembahasan an-nahi. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala telah menjelaskan hal tersebut secara panjang lebar dengan pembahasan yang bagus dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid. Di antara yang juga menunjukkan pelarangan qanifilah yaitu peniadaan kecintaan Allah terhadapnya, kemudian ketidakridhaan Allah terhadapnya. Innallaha la yardha ya ankum thalathan, misalnya Allah tidak akan ridha dari kalian tiga perkara. Atau peniadaan bahwasanya Allah tidak akan melihatnya, tidak akan berbicara dengannya kelak di hari kiamat. Ini menunjukkan pelarangan. Thalathun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara oleh Allah, dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Di antaranya al-mannan al-musfiru izarah wal munafiqu sil'atahu bil hanifil kadhib. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, kemudian orang yang musfil, laki-laki yang musfil pakaiannya, yang dijulurkan, dipanjangkan sampai di bawah mata kaki. Dan yang ketiga, ya munafik sil'atah, yaitu orang yang ingin melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ini banyak orang ingin melariskan dagangan dengan sumpah palsu. Wallah ini harganya demikian-demikian, ya demi Allah ini sudah mau dibeli dengan harga demikian-demikian, kalau tidak segera kamu beli akan habis. Nah, ini sumpah palsu, padahal ternyata tidak keadaan sebenarnya tidak demikian. Nah, ini termasuk dosa besar. Nah, semua itu terkandung pelarangan dari perkara-perkara yang disebutkan. Qala rahimahullah, ma taqtadihi sighatun nahi. Perkara berikutnya yang dibahas oleh Syekh rahimahullah ta'ala yaitu apa yang ditunjukkan oleh sighah nahi. Ini lebih mudahnya, atau dengan kata lain, sighah nahi atau sighah pelarangan itu menunjukkan apa? Qala rahimahullah, sighatun nahi 'inda al-itlaqi taqtadi tahrim al-manhi 'anhu wa fasad. Bahwasanya sighah nahi itu ketika dimutlakkan, ikhwani fillah, makna indal itlaq, ketika terbebas dari qalinah yang memalingkan dari hukum yang akan disebutkan. Nah, ketika ada suatu pelarangan secara mutlak, maka memiliki penunjukan tahrim al-manhi anhu, diharamkannya perkara yang dilarang. Kemudian wafasada dan rusaknya atau batalnya hal yang dilarang tersebut. Nah, jadi ini faedah utama dari nahi. Bahwasanya nahi itu memiliki faedah keharaman perkara yang dilarang, kemudian rusaknya perkara yang dilarang. Adapun mengenai dalilnya, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi.